Beliau tidak tahu apa yang hendaknya beliau lakukan. Maka beliau itu asli datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai Rasulullah, apa sahaja ini? Wahai Rasulullah, ibuku datang. Maka kata dia seorang musyrikah datang ingin atau menginginkan kebaikanku. Apakah aku menyambung tali silaturahminya? Maka dengan suami ummati. Sambunglah tali silaturahminya. Berbuat baiklah kepada ibumu sekalipun dia seorang musyrikah. Begitu pula kisah Ummu Sulaim. Nabi Allah Ta'ala anhu ketika datang kepada Musa dan bertanya, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi wa haq hal al-mar'ati muslim idha yahtalamu. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak mau dari kebenaran atau wajib atau seorang wanita untuk mandi. Nabi jawab ketika dia ihtilam, ketika dia mimpi. Maka Nabi jawab, nam idha ratulam, ya wajib atas wanita untuk mandi kalau dia ihtilam, itu mimpi basah. Jika dia melihat air ketika bangunnya, melihat air mani ketika bangunnya. Jika kisah ini jadilah, yaitu Khawlah binti Sa'lah bin Rabi'ah ketika dilihat oleh suami, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan masalahnya. Dan juga kisah-kisah yang banyak dari sahabat terhadap Allah yang mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama mereka, menunjukkan bahwa kewajiban menurut ilmu itu mencakup juga kaum wanita, mencakup kaum wanita. Hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, qala radhiyallahu ta'ala haddatsana Adam Adam ibn Ibrahim Abdurrahman inna Adam ibn Abi Iyas Muslim ibn Iyas Abdurrahman Asad Adam ibn Abdurrahman qala haddatsana Syu'bah qala Syu'bah Aiman Syu'bah ibn man Abdurrahman Syu'bah al-Muhajjaj, Abu Mustam Amir al-Muhajjaj al-Hadis Qala haddathani Ibn al-Asbahani Kan sebutkan di Islamnya Huwa Abdurrahman Abdurrahman al-Adrah al-Asbahani Qala sami'tu Abu Salih Dakwan Yuhadith al-Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu ta'ala Abu Sa'id al-Khudri Masmu Santa Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Nisa li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalla bani 'alayka rijal." Tad'u lana layla min masjid. Fawadahunna yawman laqiyahunna fi. Fawadahunna wa amarahunna. Fakana fi maqala lahum, "Ma yumkin imra'atan tuqaddimu thalathatan min waladiha." وقال حجاب للنار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين قال حدثنا محمد بن الشعر وبالنار قال حدثنا بالنار محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهان عبد الرحمن بن الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن أصبهان قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحيض. بعد أبي سوره رضي الله تعالى عنه بركاته ونطع بالصحابيات بركاته كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله قال بني عليك رجال كان لكي menyalahkan kami. Jadi berkali-kali ya Rasulullah dan ada raja di hadapi. Oleh Rasulullah kaum laki-laki mereka pulang membawa hadis-hadisnya. Mereka belajar dengan banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kami tidak seperti itu. Saja Allah melalui manusia. Maka Rasulullah jadikanlah untuk kami suatu hari dari mulut. Nanti kami datang di hari tersebut. Kalau ada hujan yang maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kepada mereka dengan suatu hari waktu yang kembali Nabi menjumpai mereka di hari tersebut, kemudian mereka di hari tersebut dan sampai kembali dengan istimewa fi'ahmi kada fi'ahmi kada fi'ahmi pulang berkumpul di hari fulan berumur fulan. Maka Nabi pun salatu wassalam memenuhi janji tersebut. Ketika datang waktu ini, Nabi mendatangi mereka dan mereka sudah berkumpul di tempat tersebut. Fala abu'illu wa'amurhu, maka Nabi akan nasihat kepada mereka dan menghantarkan perintahnya kepada mereka. Fakal itu maka'al lahul dan termasuk kali ini dengan santri yang berbesaran dia tersebut menangkut memuratkan tuqaddimu salatan waladiha illa kana lam hijaban lana. Tidak ada di antara kalian seorang wanita wanita itu tetap dimutamakan waladiha yang persembahkan tiga orang dari anaknya. Di mana yang saya kata lalu di akhir hadis ini Bais Abi Hurairah salah satu wanita berkumpul yang mana tiga tersebut belum mencapai usia bulu. Tidak ada seorang wanita kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga orang putra yang dengan sampai kepada usia balig. Illa kana la hijaban lahu, melainkan hal tersebut akan menjadi hijab dari adab mereka, akan menjadi penghalang dari adab mereka. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, waktunya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau meninggalnya hanya dua orang? Maka menjawab, waktunya, begitu pula dua orang akan menjadi hijab baginya dari adab neraka. Ini yang tadi saya ingin kebun oleh Allah Ta'ala Anhu. Dan saya ini dari sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hari tertentu untuk memberikan atau menyebutkan ilmu secara khusus kepada kaum wanita. Dan juga dari sini juga bisa mengambil faedah yang lain dari isi mu'idah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga orang putra yang belum menjadi usia belum, mereka akan menjadi hijab baginya dari adab neraka. Sehingga kita bisa ambil faedah tentang keutamaan al-masa'ib, keutamaan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada manusia, terutama di sini kepada kaum wanita. Tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diwafatkan putranya atau putrinya yang belum menjadi usia bulug, kita ketahui bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung putranya dan ketika melahirkannya dan juga tatkala merawatnya. Perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang sangat berat yang tidak dirasakan oleh kaum laki-laki. Maka ujian yang sangat berat ketika pada saat melihat putranya sedang lucu-lucunya kami diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ujian yang berat. Sampai di hadis yang kami kembali tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita sedang menangis di kuburan. Ternyata di kuburan putranya yang meninggal. Dikarenakan sangat sedihnya dia datang ke kuburan putranya dan menangis di kuburan. Maka Nabi SAW datang menghampiri wanita tersebut dan mengatakan kepada tersebut, ittaqillah sendiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jangan kau lakukan hal ini, menangis di kuburan. Maka dikarenakan kesedihannya dia tidak perhatian dengan orang yang datang. Tidak sadar kalau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia langsung menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjawablah kami dariku, karena kami tidak ditimpa dengan ujian seperti yang menimpaku. Mananya aku diuji dengan ujian yang besar. Bukan kami bisa menjawab itaqillah isbiri. Sedangkan kami tidak diuji dengan ujian ini. Kemudian ketika Nabi sudah pergi, Abani bertanya kepadanya tadi, Apakah siapa yang menegurnya? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Ketika diberitahu sama Nabi SAW, dia datang ke tempat atau ke rumah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dan mengharifkan, ya Rasulullah, tadi saya tidak tahu bahwa engkau yang menegur saya. Maka dia mengatakan, inna nasabda inna sabmatil ulam. Kesabaran yang terjadi itu di awal musibah tatkala datang. Syahidnya tumbuh dalam tanda kita, bahwasanya takal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan ujian terutama sini kepada wanita diuji dengan meninggal atau wafat putra yang dia cintai, itu disana ada hikmah, hikmah terkadang bakal lebih baik bagi wanita tersebut. Setelah yang mereka sebut akan dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya dirinya dari adab neraka. Oleh karena itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Karim, konteksnya dalam masalah jihad, fa'asa an taqra'u syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang kalian membenci suatu perkara dalam keadaan tersebut baik untuk kalian. Seperti dikatakan sebagai hikmah bahwasanya yang namanya musibah itu hikmah bisa berubah menjadi nikmah, bisa menjadi karunia terkala dihadapi dengan kesabaran dan keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mukmin pasti mendapat ujian. Walanabluwannakum bisyai'in min khawfin wa jiw'in wa nafsin min amwalihim wa anfusihim wa thamarat wa basyirish shabirin. Dan yang tadi disebut adalah dengan diwafatkannya orang-orang yang dia cintai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian bisya'in mengkhawfi wajib dengan sebagian rasa takut dan sebagian rasa lapar wa nafsi minat samarat dan antusrat wa nafsi minat anwar wa antusi wa samarat dan dengan kurang harta atau buah-buahan begitu pula jiwa diwafatkan dan sebagian yang dia cintai. Kepada Allah basyirish shabirin dan beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang takut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenarnya kami semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan orang yang bersabar dan macam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kalau ditimpa ujian ulaika alaihi salawatun min rabbihim wa rahmah wa'ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang dikatakan di hadis yang telah kita lupa, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala ada hatta syukat usyakuha ila kafala wabirin khatayah. Kata Nabi SAW, tidak menimpa seorang muslim rasa letih, tidak pula sakit. Menurut muslim ini wasab, wasab itu letih. Wala wasab, tidak pula wasab, itu murad, sakit. Dan tidak pula hamil wala ghammin, hamil wala ghammin, wala khuzmin, wala ada. Tidak timpa rasa sedih, rasa duka, sampai gangguan, sampai syakur, sampai terkagumnya terkena diri. Kata Nabi SAW, ia kafar Allah bina khataya, dan Allah akan menghapus dari dosanya dikarenakan musibah tersebut. Ini sekali lagi kewajiban bagi kita, kewajiban bagi kita untuk bersabar tatkala menghadapi ujian. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya balik ujian yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya. Seandainya tidak ada hikmah dari ujian tersebut melainkan mengingatkan kita dari perbuatan dosa yang kita lakukan dan dari taksir yang kita lakukan dan juga dari perkara-perkara yang kita perbaiki sehingga kita sadar, itu hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat besar. Mungkin tadinya kita lalai dari namanya kematian, kita sudah terbiar dari kehidupan dunia, kemudian ketika kita melihat dan menyaksikan orang yang paling kita cintai meninggal, kita tersadar bahwasanya cepat anda, kita pun akan menghadapi yang sama, hal yang sama. Dan bahwasanya yang memiliki kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang sifatnya sementara, sifatnya sementara. Kita tidak sama-sama orang-orang yang kita cintai, pasti akan berpisah. Maka ini membuat kita sadar, kita sadar dengan hakikat kehidupan, dan kita segera memperbaiki diri. Kalau dah hilang lautan, kalau ini Muhammad, hilang lautan. الله بن سعيد قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد المنصور منصور المقنع عن مجاهد وجرير جبر قال دخلت انا ويحيى بن جعده على رجل الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لبني ابي مطلب فقال فقالوا انها تقوم الليل وتصوم النهار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني انام واصلي واصوم وافطر فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني ان لكل امر شباب ثم فتره فمن كان فتره الى بدعه فقد ضل ومن كان فتره الى سنه فقد اهتدى قال شيخ هذا حديث صحيح dari Mujahid Jabir rahimahullah sahih ulang dengan tabi'i yang sangat masyhur dia berkata pada suatu hari aku bersama Yahya bin Ja'far datang menjumpai salah seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu ta'ala maka sahabat tersebut meriwayatkan kepada kami bahwasanya dahulu Bakar Umar Rasulullah mengulakan di Bani Mutalib pada zaman Nabi Sallam para sahabat Nabi Al-Zul pernah menyebutkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang dia adalah Mu'la untuk Bani Abi Muttalib kalau Mu'la tadi sering bebat membahasannya kemudian dibebaskan mereka menyebutkan bahwasannya yang tersebut Takumillahim wa tasumillahim dia selalu melakukan Qiyamillahim malamnya dihabiskan dengan syarat malam wa tasumillahim dan siangnya dihabiskan dengan siang kalau malam dia selalu syarat malam dan kalau siang selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cerita wanita tersebut apa cerita tentang wanita tadi beliau berkata lakini ini usalli wa asumah ber apa tetapi aku tidur dan aku salat malam dan aku berpuasa dan aku pun berbuka jadi aku tidak seperti itu aku tidak seperti wanita tadi yang kalau malam selalu salat kalau siang selalu berpuasa aku kalau malam tidur dan juga salat dan kalau siang aku sahur dan terkadang pun berbuka. Kemudian sama kepada ini tahun ini maka dari siapa yang mengikutiku tahun ini maka dia merupakan dari kelaminku. Wajib bagi bahan sunnah dan bangsa yang benci sunnahku pada sunnah maka dia bukan dari kelaminku. Kemudian ada bang ini mengikuti amal syabat. Semua setiap amalan itu ada waktu biarnya. Semua fatrah kemudian akan datang waktu fatrahnya waktu penuhnya kemudian fatrah dan dibatin maka barang siapa yang tatkala datang waktu fatrahnya waktu fitrahnya waktu penuhnya ila bidah menjatuhkan dia jadi jadi kepada bidah takkan bang maka dia akan sesat umumkan fatrah itu ila sunnah dan barang siapa di waktu fitrahnya dia tetap dari sunnahku maka dia tidak maka dia akan menghidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahabi dari Imam Ansar, sahabi yang dibahan. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lebih lebat. Sama dengan Sa'ad bin Muhammad Ma'as dari Allah Ta'ala Al-Bama Inna kulli amalin syirrah setiap amalan ada waktu dia dan setiap waktu dia akan datang waktu fatrahnya ini disebutkan berkaitan dengan bahkan didukung kepada manusia tentang Mu'la Bani Abi Muttalib tentang seorang wanita yang selalu kiamillahi dan selalu nahar maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya bahasa yang disebut tidak terpuji perkara yang terbaik adalah apa yang aku lakukan di waktu malam ada waktu tidur sebagaimana juga ada waktu salat malam badan mengalami dari tidur nyenyak. Sebagian dari waktu siang, abang adiknya tidak berpuasa dan adiknya untuk berbuka. Tiga, menjadikan semua malamnya untuk salat. Sebagian tidak menjadikan waktu siangnya semuanya untuk saum. Dan diingatkan bahasanya, itu adalah yang terbaik. Itu yang aku lakukan. Kalau yang tidak ini, kalau yang ini. Dan siapa yang tidak ketunjukku, maka dia dari dalamku. Dan yang memang yang paling semua itu paling semuanya. Dan dari siapa yang lebih bisa aku, maka bukan dari dalamku. Dan ini yang biasanya dengan kisah Abdul Muhammad As radhiyallahu ta'ala anhu. Yang beliau awalnya selalu Tuhan Melayu dan siang Nahar. Dan selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur beliau, menegur Abdul Muhammad Ma'as radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau anjurkan agar beliau berikan hak untuk dirinya dalam penuh hak untuk tidur. Inna li'aini ka'alika hak walinafsi ka'alika hak. Dan juga untuk memberikan hak untuk dirinya di waktu siang dan tidak berpuasa setiap hari. Dan Nabi tunjukkan agar berpuasa setiap bulannya 7 hari. Tapi ketika ada orang meminta tambahan, maka akhirnya satu hari berbuka, satu hari saum. Itu yang siang baru, wa'ak baru atau akbal siang. Itu adalah siang yang paling akbal. Jika membaca Al-Quran, Nabi mengajarkan kepada Abu Muhammad As untuk mengkhatamkan Al-Quran satu bulan satu kali. Karena ketika beliau melakukan muslim itu, maka yang menunjukkan agar mengkhatam Al-Quran setiap 7 hari satu kali. Nabi saya mengingatkan bahwasanya kami tidak tahu mungkin engkau diberi umur dengan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatannya akan berubah ketika usianya telah lanjut. Dan benar terjadi apa yang dengan Nabi sampai Abdullah bin Mas radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Abdullah bin Mas, beliau ketika sudah di usia lanjut berandai-andai seandainya bagi aku mengenai rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga di sini Nabi mengingatkan bahwasanya setiap hari ada syarahnya, ada syarah, ada takran. Mungkin ketika dia kita mampu semalam suntuk kita salat, kalau siang kita puasa, tapi hal itu tidak bisa akan dilanjut dengan terus menerus. Dan Nabi sudah mengatakan ahabbal a'mal ila Allah ma dawa alaihi sa'id wa ilqal. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang langgeng, yang tetap berlanjut walaupun sedikit. Kalau seorang misalnya akan siang 3 hari setiap bulannya, tapi bisa berlanjut, atau siang yang khamis dan itu tapi tetap bisa langgeng, itu lebih baik daripada siang baik tapi terputus putus. Begitu pula tentang qiyamul layl. Qiyamul layl dia mengambil waktu setengah jam tiap malamnya, tapi bisa langgeng itu lebih baik daripada dia mengambil yang berat tapi tidak bisa beristiqamah. Dan bila berkaitan ilmu sama, kita belajar dengan sesuai yang diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa tergesa-gesa, tanpa ta'ajjal, kemudian dosa mandi itu lebih baik. Menghafal Al-Quran sehari 1-2 ayat tapi terus itu lebih baik daripada Al-Quran sehari 2-3 lembar tapi terputus. Hadla Abiyah dan Allah Ta'ala Madawan Alim Sahibu Wa Intal Kalau menjadi khairan yang kasir Amu kata Nabi dan kalimat lontar. Saya lagi bagaimana sangat berlontar dari seorang kaya berilm. Seorang kaya ketika putus dan sampai dia menerapkan ilmu, belajar, belajar dan tetap belajar, dan tetap belajar dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nasihat, diberikan nasihatnya. Ini kembali kepada nasihatnya. Sekalipun mungkin ketika dalam keadaan nasihat dia rajin menghafal dan belajar dengan dia, maka dia puturnya. Sekalipun mungkin tidak menghafal seperti kita dia, tapi tidak meninggalkan hafalan. Itu meringankan dengan membaca baca sirah, sejarah, atau membaca kitab rakaat atau hal yang bermanfaat yang lain. Jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.